Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan pembatal yang kelima dari 10 pembatal keislaman. Haitsu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, man abghadha shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sedikit saja apa yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwa ucapan al-muallif ketika menyebutkan man abghadha syai'an, kalimat syai'an dengan menggunakan nakirah, kata beliau hafizahullah, ya'ni annahu laysa laziman, tidak melazimkan, tidak mengharuskan, ayyubghidha kullama jaa'a bihir rasul, untuk dia membenci seluruh yang datang dari rasul. Tidak harus seluruhnya, sebagian saja, sebagian kecil, bahkan sebagian terkecilnya. Naam, maka sudah masuk dalam kategori ancaman terjatuh ke dalam kekufuran. Seperti misalnya, dia membenci sebagian hadis yang sahih, yang sabit, datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yuhbitu amalahu, atau yuhbitu amalahu wa yantaqidu islamahu. Maka dia telah menggugurkan amalannya dan membatalkan keislamannya. Naam. Di zaman kita ini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, banyak sekali orang-orang yang mereka membenci sunnah-sunnah yang sabit yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika perkara tersebut menyelisihi hawa nafsu dan syahwat mereka. Sebagai contoh, perkara muamalah, dalam perkara muamalah seperti muamalah ribawiyah, yang muamalah dengan sistem riba ini tersebar di tengah-tengah manusia. Ketika engkau menyatakan kepada mereka, hadza riba, ini adalah perkara riba, sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka engkau melihat ada kebencian pada dirinya. Terkadang mereka tidak menampakkan secara terang-terangan kebencian itu, tetapi sebagian yang lainnya pun menampakkannya secara terang-terangan, sembari menyatakan bahwasanya seluruh dunia muamalahnya seperti ini. Hada iqtisad al-alami, ini adalah sistem perekonomian dunia. Apa kamu akan menyelisihi sistem ekonomi dunia dalam lingkup internasional? Fahadihi, maka yang seperti ini, kata Syekh Al-Fauzan, riddatun an dinil Islam, kemurtadan dari Islam, jika dia membenci nas-nas yang datang yang mengharamkan ar-riba. Naam. Maka orang yang seperti ini, ketika dia mendapatkan dalam dirinya kebencian terhadap haramnya riba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dan menggugurkan amalannya meskipun dia sebetulnya tidak melakukan riba. Makanya kata Syekh rahimahullah, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menyatakan, walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Dalam hal ini larangan dia membenci tentang haramnya riba, meskipun dia sendiri tidak melakukan praktek riba, tapi ada kebencian dalam hatinya, fahadihi riddatun an dinil Islam, maka ini kemurtadan. Naam. Sehingga fal khataru syadidun, bahayanya begitu besar. Dan wajib atas setiap pribadi muslim ayyatafaqqada nafsah, untuk meneliti-meneliti hatinya, jiwanya, wa yahfadza lisanahu, dan dia menjaga lisannya, wa ayyadura ma'al haqqi aina ma dara, dan dia berjalan bersama kebenaran itu dimanapun kebenaran itu ada, dan dia tidak berjalan berputar dengan hawa nafsu yang senantiasa melingkupi dia. Demikian pula dalam urusan wanita, Islam telah meletakkan demikian banyak ketetapan tentang wanita yang menyelisihi ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh umat-umat yang kafir tentang kaum wanita. Naam. Di antaranya adalah, masih mending ketika ini muncul dari al-kuffar wal musyrikun. Tetapi yang sangat disayangkan dan keadaannya sangat parah adalah ketika seruan-seruan ini muncul dari anak-anak muslimin. Bahkan dari orang-orang yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh intelektual muslim. Mereka mengaku sebagai muslim, tetapi mereka membenci ahkamus syar'iyyah al-muta'alliqah bil mar'ah. Mereka membenci hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan wanita. Di antaranya, seruan mereka adanya kesamaan gender antara laki-laki dengan wanita. Seruan mereka adanya persamaan miras, warisan antara laki-laki dengan wanita. Naam. Mereka tidak menginginkan adanya perbedaan. Tidak menginginkan adanya perbedaan warisan antara wanita dengan pria. Dikarenakan mereka sudah terpedaya. Mereka tertipu dengan aturan-aturan barat yang mereka menyamakan antara laki-laki dengan wanita. Atau bahkan mereka lebih mendahulukan wanita daripada laki-laki. Naam. Sehingga mereka hendak mengendarai kendaraan yang menjadi sopirnya adalah orang-orang kuffar. Dia ikut kemana dia berjalan. Naam. Fahadihi musibatun azimah. Mereka tidak menginginkan adanya suatu perbedaan yang khusus bagi kaum wanita dan apa yang khusus pula bagi kaum laki-laki. Naam. Mereka tidak menginginkan kalau ada perbedaan antara persaksian laki-laki dengan wanita. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Padahal syariat yang suci ini telah menentukan ketetapan perbedaan antara kaum laki-laki dengan wanita. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan laki-laki dengan bentuknya sendiri, wanita dengan bentuknya sendiri. Dan Allah maha tahu keadaan masing-masingnya. Yang semua ketetapan yang Allah tentukan bagi hambanya tidak pernah keluar dari ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lantas kalian mengaku dan merasa tahu lebih pintar menentukan maslahat dan mafsadah bagi hamba-hamba Allah daripada Allah sendiri? Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalam permasalahan al-hijab bagi kaum wanita. Sekian banyak dalil syar'iyah yang menetapkan kewajiban al-hijab bagi wanita, sementara mereka berupaya untuk melemahkannya, bahkan begitu sangat berupaya untuk menghilangkannya sebatas yang mereka mampu. Kalau bukan karena kebencian yang ada dalam hati mereka, ada apa di balik itu? Naam. Tidakkah ini menunjukkan kepada sebuah kebencian kepada ketentuan dan ketetapan Allah Jalla wa'ala? Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah keadaan mereka. La yuriduna ay yufarriqu baina ma farraqa Allah. Mereka tidak mau, mereka tidak menginginkan untuk membedakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Allah membedakan kaum mukminin dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sementara mereka menyatakan la farqa bainal yahud wan nasara wal mukminin, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, Nasrani dan kaum mukminin, bahkan kita saudara dengan mereka. La haula wala quwata illa billah. Alasan mereka menyatakan bahwasanya kita saudara dan sama-sama mukmin dikarenakan al-Yahud wan Nasara itu ahlul kitab. Naam. Ahlul kitab. Kita katakan bahwasanya al-Yahud wan Nasara ahlul kitab, namun mereka memiliki ahkam khasah. Ada hukum khusus yang diberlakukan kepada mereka. Atau meskipun ada khusus, hukum khusus yang berlaku terkait dengan mereka tentang bolehnya memakan dari binatang sembelihan mereka dan bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita di kalangan mereka. Lakin la yusawuna bil mu'minin. Namun mereka tidak disamakan dengan orang-orang yang beriman. Tidak disamakan agama Islam dengan agamanya Nasrani dan Yahudi. Agama Islam adalah agama hak yang satu-satunya. Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga mereka sama sekali tidak mau menoleh dan tidak mau peduli, bahkan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah yang menyebutkan ahkam al-wala wal bara. Tidak mau mereka. Padahal itu semua adalah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu mencela apa yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Namun mereka tidak mau mendengarkan itu. Sehingga tidakkah ini bagian dari kebencian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat ke-28. Dhalika bi'annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai dan mereka membenci keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan amalan-amalan mereka. Ikhwani barakallahu fikum. Dahulu ada seseorang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang dia salat mengimami sahabat-sahabatnya. Wa kana yaqra'u fi kulli rak'atin surat al-ikhlas. Sementara di setiap rakaat dia membaca surah al-ikhlas. Fadakaru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, ada apa dengan imam kami ini? Setiap rakaat baca al-ikhlas terus. Tidak ada ayat yang lain apa? Fasa'alahu an dhalika. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tersebut, apakah benar demikian? Apa alasan yang mendorongmu untuk membaca surah al-ikhlas pada setiap rakaat yang kamu imami kepada mereka? Faqala, maka sahabat tersebut menyatakan, ana uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Aku mencintai surah ini ya Rasul, karena terkandung padanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata kepadanya, inna hubbaka laha, sesungguhnya kecintaanmu kepada surah ini, adkhalakal jannah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lainnya kata Rasulullah, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kabarkan kepada dia bahwa Allah telah mencintainya. Unzuru hafizakumullah, lihatlah seorang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang datang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa ada kebencian. Sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia kelihatannya remeh, bahkan menjadi sebuah perkara yang aneh ya, atau yang asing pada sebagian manusia. Ini ke orang setiap rakaat baca ikhlas terus. Ternyata karena satu dorongan yang ada dalam hatinya karena kecintaan dia kepada surah tersebut, dikarenakan di dalamnya disebutkan sekian banyak sifat-sifat Allah Jalla Subhanah, yang dengan sebab kecintaannya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berikan janji surga kepada dia. Maka sebaliknya konsekuensinya, seorang yang membenci meskipun dia mengamalkannya apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, kafir, maka dia kafir. Fantabihu, maka hati-hatilah. Fahdharu, ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kadzalika alladhi yakrahu al-kitaba was-sunnah. Tayyib, atau sebelumnya, walladhi yakrahu al-Qur'an awis sunnah, dan seorang yang membenci Qur'an dan sunnah, li'annahu yukhalifu syai'an min hawahu, karena menyelisihi hawa nafsu dia, fa'innahu yuhbitu amalahu wa inkana la yatakallam, maka itu membatalkan, menggugurkan amalan dia meskipun dia tidak mengucapkannya dengan lisannya sarahatan. Fakaifa idza takallama wa ankar, maka bagaimana kalau dia berbicara dan mengingkarinya? Fal amru asyad, maka urusannya lebih keras lagi. Wa kadzalika alladhi yakrahu alkitaba wassunnah, demikian pula seorang yang membenci alkitab dan as-sunnah, li'annahuma yukhalifani madhhabahu, karena keduanya Al-Quran dan Sunnah itu menyelisihi madhab dia, menyelisihi kelompoknya, menyelisihi golongannya, menyelisihi partainya, menyelisihi organisasinya, au madhhab man yaqtadi bihi, atau madhab orang yang dia contoh, yang dia ikuti. Fahuwa yakrahu an tuzkara lahu dalil minal kitabi was sunnah. Tak suka dia kalau disebutkan kepadanya dalil dari Quran dan sunnah ketika menyelisihi madhab dia, menyelisihi organisasinya, menyelisihi perkumpulannya. Naam. Fa'idha waqa'at fi qalbihi karaha, maka ketika muncul, terdapat dalam hatinya kebencian, lima ja'a fil kitabi was sunnah, atas apa yang datang dari Alkitab dan sunnah, fahada dalilun ala adami imani, maka ini dalil tanda tentang tidak adanya iman. Wahada yuhbitu amalahu, dan sekali lagi ini menggugurkan amalan-amalan dia. Kenapa? Li'annal mu'min, karena seorang mu'min yang jujur dalam keimanannya, la yuqaddimu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi syai'a, dia tidak mendahulukan apapun terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mendahulukan hawa nafsunya, tidak mendahulukan madhabnya, tidak mendahulukan orang yang dia ikuti, tidak mendahulukan orang yang dia contoh. Naam. Seorang muslim tidak ada yang lebih berharga daripada dia selain daripada al-haq. Meskipun harus menjatuhkan kredibilitas dia sendiri. Naam. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyatakan, ajma'al muslimun, telah berijma' kaum muslimin, yakni para ulama Islam, ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang telah nampak jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun. Unzuru rahimahkumullah. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Min imamil madhahib, termasuk dari imam madhab, tidak pernah memberikan petua, tidak pernah memberikan wasiat kepada pengikutnya, kepada kaum muslimin bertaklid kepada beliau. La, bukan itu yang beliau inginkan. Maka beliau memberikan sebuah ketetapan, sebuah bimbingan dan nasihat bagi kaum muslimin, bahwa man istabanat lahu sunnati rasul, sunnatu rasulillah, siapa yang sudah nampak jelas bagi dia sunnah Rasul, maka tidak halal bagi dia meninggalkannya karena ucapan siapapun. Wa qabla dhalik, dan sebelum itu, dan inilah para ulama unas salaf, yatawarasuna, mereka saling mewarisi ilmu dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Ketika sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, hampir-hampir akan turun kepada kalian hujan batu dari langit. Ketika aku menyatakan telah bersabda Rasulullah demikian dan demikian, ternyata kalian menyatakan telah bersabda atau telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini menyebabkan murka besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa biman dunahuma manzilatan min Abi Bakar wa Umar. Maka bagaimana ketika hadis Rasul alaihi salatu wasalam dibenturkan, dibantah, ditolak dengan ucapan seorang yang kedudukannya jauh lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan itu tidak muncul dari keduanya penyelisihan terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai sekiranya itu terjadi dan itu tidak terjadi, itu pun akan mendatangkan murka besar dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang yang demikian sikapnya. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. maka seorang muslim, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya'lamu annama hakama Allahu bihi aw hakama bihi ar-rasul, dia mengetahui bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari hukumnya dan ketetapan hukum Rasul alaihi salatu wassalam, fa innahu huwal khairu ajilan wa ajilan, itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang dia imani, itu yang dia yakini, itu yang terpatri dalam jiwa sanubarinya. Walau kana yadhharu lahu anna fihi masyaqqah, meskipun dia nampak pada dirinya bahwa kalau dia menerapkan hukum Allah dan Rasulnya ada sebuah keberatan, satu kesulitan, ya, ada masyaqqah pada hawa nafsu dia, sehingga dia tidak sanggup untuk melakukannya karena satu keadaan tertentu lebih didominasi oleh hawa nafsunya, ingin mendapatkan dunia. Fa innahu ya'taqidu annal khair fi ma qala Allah wa rasuluh, namun dia meyakini bahwasanya kebaikan itulah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia sadar dia berada dalam dosa dan kesalahan namun dia tidak melakukannya. Maka yang seperti ini masih lebih ringan, ikhwani barakallahu fikum. Naam. Yang seperti ini masih lebih ringan. Meskipun dia harus terjerembab ke dalam berbagai macam mukhalafah, penyelisihan kepada kitabullah dan sunnah Rasul, yang penting tidak ada kebencian dalam dirinya, itu masih ringan. Masih mending. Dibandingkan seorang yang meskipun dia tidak muncul darinya mukhalafah secara zahir, namun hatinya menyimpan kebencian, maka itu lebih asyad, lebih berbahaya. Naam. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka yang seperti ini harus benar-benar difahami oleh seorang muslim. Tentunya seorang muslim yang baik adalah berupaya untuk dia menundukkan hawa nafsunya di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada ketentuan Allah zahiran wa batinan, baik lahir ataupun batinnya. Ikhwan fi din wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki pembatal yang berikutnya, An-naqidus sadis, pembatal yang ke-6. Qala rahimahullahu ta'ala, man istahza'a bisyai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Kata beliau rahimahullah, man istahza'a, siapa yang memperolok-olok, bisyai'in, dengan sedikit saja, min dinir rasul, dari agama rasul, au thawabihi, atau pahalanya, au iqabihi, atau hukumannya, kafir, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf, meminta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap pembatal keislaman yang keenam ini, kata beliau hafizahullahu taala, "Hadza babun 'azimun," ini adalah bab yang sangat agung. Adapun bab yang sebelumnya tentang seorang yang membenci apa yang datang dari Rasul, wal bughdhu wal karahatu, benci dan tidak suka itu min a'malil qulub, termasuk amalan hati. Iya. Benci itu termasuk dari amalan hati. Adapun yang ada dalam bab ini, al-istihza, memperolok-olok, fahuwa min aqwalil lisan, maka dia termasuk ucapan lisan. Amalan zahir. Wa hadhihi al-ayatul karimatu, ayat yang mulia ini ada sebab nuzulnya, sebab turunnya, yaitu tentang sekelompok orang dari kaum muslimin yang mereka berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu perang Tabuk. Lalu kemudian mereka istama'u fi majlisin, mereka berkumpul dalam sebuah majlis, lalu berbicaralah satu orang dari mereka sembari menyatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda al-liqa, kami tidak pernah melihat semisal ahli qira'ah kami. Mereka itu adalah orang-orang yang perutnya paling rakus. Kami tidak pernah mendapati orang-orang yang mereka lisannya paling pendusta dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksud, yang dia maksudkan itu adalah Rasulullah dan sahabat beliau. Bagaimana tidak? Karena di sini dengan disebutkan dengan kalimat qurra'ina, ahli qira'ah kami. Kalau dikatakan ahli qira'ah di kalangan para sahabat, itu adalah para ulama'nya. Rasulullah dan para sahabat al-kibar. Para ulama. Beda kalau dikatakan di zaman kita ahli qira'ah. Bisa saja dia seorang yang mungkin pandai membaca Al-Quran, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tapi dia tidak faham tentang isi kandungan Al-Quran. Tidak faham dia. Tidak ngerti. Bahasa Arab juga wala faham. Tapi kalau dikatakan ahli qira'ah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, berarti yang dimaksudkan adalah para ulama mereka. Maka beliau menyebutkan bahwa ya'nuna Rasulullah wa ashabah, yang dia maksudkan adalah Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Di majlis itu ada seorang pemuda dari kalangan Ansar yang bernama Auf ibni Malik. Maka dia pun menyatakan kepada orang tersebut, kazabta, dusta kamu, walakinnaka munafiqun, bahkan engkau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan ucapanmu ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tatkala beliau pergi untuk menyampaikan kabar berita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang celaan, caci makian dan olok-olokan yang disampaikan tentang Rasul dan para sahabatnya, fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, ternyata dia mendapati Al-Qur'an sudah mendahului dia. Telah lebih dulu ayat Al-Qur'an turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum Auf bin Malik datang menjumpai Nabi. Naam. Dan pada akhirnya Auf bin Malik menyampaikan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beranjaklah Rasulullah dari tempat tersebut. Ketika mendengarkan ucapan orang tersebut, salah satu dari mereka dan yang lainnya yang ada di tempat tersebut, na'am lam yungkiru alaih, tidak mengingkarinya. Naam. Maka beranjaklah Rasulullah sambil menaiki kendaraan tunggangan beliau alaihi salatu wassalam. Tatkala mendengarkan kalimat yang sangat keji tersebut, lalu datanglah orang tersebut meminta uzur, meminta maaf kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sembari menyatakan, ya Rasulullah, innama kunna naqud wa nal'ab, wahai Rasul, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja, bercanda saja, cuma softo-softo ya Rasul, tak ada yang lain. Naam. Natahaddatsu haditsar rakbi, kami hanya berbicara dengan sebuah pembicaraan yang dilakukan orang yang sedang melakukan perjalanan. Naqta'u bihi ana'at tariq, untuk menghilangkan kepenatan di perjalanan agar tidak bosan perjalanan ini, jadi bersendagurau, bercanda-canda dengan candaan yang sampai kepada olok-olokan. Naam. Dan orang tersebut ketika datang meminta maaf, meminta uzur kepada Nabi alaihi salatu wassalam, naam, la yaltafitu ilaih, sama sekali tidak mau menoleh kepada Rasul, padahal orang tersebut sampai bergelantungan pada kendaraannya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah tidak pernah menoleh kepadanya kecuali sekedar menyebutkan firman Allah yang beliau sebutkan dengan berulang-ulang, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Diulang-ulang Rasulullah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din a'azani Allah wa iyyakum. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa kalimat qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman, hadza dalilun ala annahum kanu mu'minina wa laysu munafiqin. Ini adalah dalil bahwa mereka ini sebelumnya benar-benar beriman, bukan dari kalangan orang munafik. Perhatikan, sebelumnya mereka bukan orang-orang munafik, bahkan orang-orang yang telah beriman. Naam. Sehingga menunjukkan bahwa seorang yang memperolok-olok Allah Rasulnya dan memperolok-olok yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu yakfur ba'da imanihi wa yartaddu an dinil Islam, dia kafir setelah beriman dan murtad dari Islam. Wa hadza mahallu syahid minal ayah, dan disinilah syahidnya dari ayat tersebut. Kata beliau hafizahullah Asy-Syaikh Al-Fauzan, iz law kanu qabla maqalatihim munafiqin, karena kalau mereka ini sebelum mengucapkan olok-olokan itu adalah kaum munafikin, lam yakul, Allah tidak akan menyatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Naam. Li'annal munafiqina laysu mu'minina minal asl, karena orang munafik itu bukan orang mukmin dari asalnya. Dari asalnya. Fala yusammuna bil mu'minin, mereka tidak akan dinamakan dengan kaum mu'minin, wa innama yusammuna bil munafiqin, bahkan mereka dinamai dengan orang-orang munafik. Perhatikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik secara asalnya atau dari asalnya, Allah menyatakan, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah mereka Islam. Berarti kan Allah menggunakan kalimat Islam ketika menyebutkan ayat yang berkaitan dengan orang munafik. Kenapa demikian? Bahwa mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah Islam karena mereka telah mengucapkan dua kalimat syahada secara zahir menampakkan Islam. Adapun ayat ini Allah menyebutkan dengan konteks kalimat wa kafaru ba'da imanihim, tidak menyatakan wa kafaru ba'da islamihim, yang menunjukkan asalnya mereka itu mukmin. Namun pada akhirnya perbuatan mereka memperolok-olok Rasul dan para sahabat beliau, beristihza, itu menyebabkan mereka kafir dan menyebabkan mereka murtad dari agama Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 5 menit lagi. Kurang 5 menit. Tayyib. Maka makna Islam di dalam ayat yang kita sebutkan tentang kaum munafikin adalah i'lanud dukhuli fil islami zahiran. Mengumumkan Islam atau masuk Islam secara zahir, wa illam yakun shadiqan fi qalbi, meskipun dia tidak jujur dari hatinya. Naam. Ikhwani barakallahu fikum. Maka harus benar-benar waspada dari bercanda, bersenda gurau, bermain-main, berolok-olok dengan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, Rasulnya, para sahabatnya, agamanya, bahkan para ulama. Bahkan para ulama. Disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fahadihil ayatu, ayat ini, tadullu ala umurin azimatin, menunjukkan kepada beberapa perkara yang sangat agung. Beliau sebutkan sampai sekitar 8 poin. Namun karena waktunya sudah sangat sempit, tinggal 1 menit, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pada kajian mendatang untuk merincikan na'am masail, perkara-perkara yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita makbulan indallahi Subhanahu wa taala, Allah terima sebagai amal saleh yang dengannya akan menambah, memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.